Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله على آله وسلم كان يسبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. dari عائشة رضي الله تعالى عنها dan juga dari Ummu Salamah. Jadi dua istri Nabi alaihi salatu wasalam meriwayatkan hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk fajar, masuk waktu subuh, junuban, dalam keadaan junub. Min jima, karena sebab jima. Thumma yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi, itu mandi wajib, wa yasum, dan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim menambahkan pada hadis Ummu Salamah, menambahkan lafaz wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha puasa tersebut. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat subuh atau sudah masuk subuh dalam keadaan masih junub. Belum mandi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis Aisyah dan Ummu Salamah tentang hukum orang yang dalam keadaan junub, kemudian belum mandi sebelum fajar sampai masuk waktu fajar, kemudian mandi setelah masuk waktu fajar, apakah puasanya sah ataukah tidak. Zahir hadis di atas menunjukkan bahwasannya orang yang junub belum mandi, belum mandi wajib, kemudian dia mandi wajibnya setelah masuk waktu subuh, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah dan tidak mempengaruhi puasanya. Tidak ada satu kewajiban apapun atasnya dan juga tidak wajib mengqadha puasa. Karena puasanya sah. Sempurna. Berdasarkan hadis ini dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, dan kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada para istri-istri Nabi yang meriwayatkan hukum-hukum yang tidak disaksikan atau tidak dialami oleh selain mereka. mereka lah yang tahu apa yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini, istri-istri Nabi mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sudah masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi wajib. Setelah itu baru mandi wajib dan beliau berpuasa. Nah, artinya puasa orang yang seperti ini sah, ya, sempurna, naam, tidak ada kekurangan apapun padanya. Nah, karena ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Bahkan sebagian para ulama menukil ijma' tentang hal ini. Itu ijma' sahnya puasa orang yang masuk waktu subuh tetapi belum mandi wajib. Nah. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam qala man mata wa alayhi siyamun shoma anhu waliyuh, muttafaqun alayh. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki kewajiban puasa, ya, soma anhu waliyuh, maka walinya, wali si mayit tersebut, naam, mempuasakan puasa si mayit tersebut, nah, yaitu berpuasa untuk si mayit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dohir hadis ini bahwasannya orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, ya, atau kewajiban puasa, maka yang membayarnya adalah walinya, atau yang menyelesaikan kewajiban tersebut adalah wali dari si mayit tersebut. Nah, kemudian masalah apakah ini umum bagi semua jenis puasa? Nah, yaitu semua puasa wajib, ataukah hanya puasa Ramadan, atau hanya puasa nazar? Ikhtilafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. As-sahih, pendapat yang sahih adalah, naam, semua jenis puasa wajib. Semua jenis puasa wajib, baik puasa nazar atau puasa qada Ramadan, ya, atau puasa kafarah, ya, dan yang lainnya dari beberapa macam puasa-puasa wajib. Berdasarkan hadis ini, man shoma wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal wa alaihi dan dia memiliki kewajiban puasa, yaitu hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya na'am membayarkan hutang puasanya. Dan ini umum, puasa nazar, puasa qadha Ramadan atau puasa kafarah. Dalam hadis ini tidak dikhususkan satu jenis puasa wajib saja, puasa wajib Ramadan saja, tidak. Tetapi wa alaihi siyamun dengan lafaz nakirah umum, nah, sehingga berlaku untuk semua puasa wajib, baik puasa nazar, qadha atau kafarah. Misalkan dia bernazar akan berpuasa 3 hari, ya misalkan. Tetapi dia belum melaksanakan nazarnya, ya, keburu meninggal dunia. Ya. Maka walinya membayarkan hutang kewajiban puasa nazar tersebut. Atau seorang yang memiliki kewajiban qadha Ramadan, beberapa hari qadha Ramadan, dia belum mengqadanya tetapi keburu telah meninggal dunia, maka walinya membayarkan qadha puasa Ramadan mayit tersebut. Demikian pula puasa kafarah. Misalkan dia wajib bayar kafarah. Namun ternyata dia tunda-tunda, ya, sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa kafarah. Maka walinya membayarkan hutang puasa kafarah tersebut. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i alaihim rahmatullah. Kemudian, wajibkah bagi wali atau sebelum itu, puasa yang wajib bagi seseorang untuk mengerjakannya, puasa nazar, puasa kafarah, ya, atau puasa qadha Ramadan, yang dia belum sempat melaksanakannya, kemudian dia telah meninggal dunia atau meninggal dunia terlebih dahulu sebelum melaksanakan hutang kewajiban puasa tersebut, kemudian walinya membayarkan hutang puasanya, ini khusus bagi orang yang memiliki hutang puasa, kemudian dia telah memiliki kesempatan untuk menunaikannya. Dia telah memiliki kesempatan untuk menunaikannya, tetapi belum menunaikannya karena ditunda atau yang lainnya, ya. Kemudian, setelah itu dia meninggal dunia. Jadi puasa yang seperti inilah yang para wali mayit membayarkan hutang puasanya. Mafhum ya? Contohnya, seorang dia puasa Ramadan, di pertengahan Ramadan sakit, sampai selesai Ramadan misalkan, 15 hari mungkin dia, atau 10 hari, gak puasa karena sakit. Sakitnya berlanjut, misalkan sampai Syawal. Di bulan Syawal sembuh, sembuh total, bahkan sampai beberapa bulan sembuh total, sehat walafiat, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sehat ya. Yang sebenarnya dia sudah bisa membayar hutang puasa yang 10 atau 15 tadi. 10 atau 15 hari tadi yang dia tinggalkan karena sebab sakit. Tapi dia tunda, nanti, akhirnya di bulan Zulhijjah dia meninggal dunia. Dalam keadaan sudah memiliki kesempatan untuk mengkodok puasa. Yang seperti inilah yang walinya membayarkan hutang puasanya. Yang seperti inilah yang disyariatkan bagi para wali, wali mayit, keluarga mayit untuk membayarkan hutang puasanya. Adapun yang belum memiliki kesempatan untuk mengqadha, kemudian keburu meninggal dunia, maka tidak disyariatkan bagi wali mayit atau keluarga mayit untuk membayarkan hutang puasanya. Contohnya seorang dia sakit di akhir Ramadan, tinggal 3 hari sakit, sehingga dia membatalkan puasa 3 hari dari bulan Ramadan yang terakhir. Sakitnya berlanjut sampai Syawal. Qadarullah ma syafa'al, belum sempat sembuh, meninggal dunia. Paham ya? Meninggal dunia. Orang yang kondisinya seperti ini, yang belum ada kesempatan sembuh untuk membayar qadha Ramadan, keburu meninggal dunia, maka tidak perlu dipuasakan. Tidak perlu walinya membayar hutang puasa 3 hari tadi, enggak perlu. Karena membayarkan hutang puasa mayit itu khusus bagi seorang yang dia telah memiliki kemampuan untuk mengqadha, tetapi dia menunda, ditunda-tunda-tunda sampai kemudian dia meninggal dunia, belum sempat menunaikan qadha puasanya. Inilah yang wali atau disyariatkan bagi wali untuk membayarkan hutang puasanya. Adapun yang tadi yang sakit, terus berlanjut sakitnya, belum sempat sembuh langsung meninggal dunia, maka wali atau para wali mayit atau keluarga mayit tidak membayarkan puasa yang dia tinggalkan ketika sakit. Mafhum ya? Mafhum. Baik. Ini penting ya. Kemudian wali siapakah atau wali yang mana, keluarga yang mana yang dia boleh membayarkan hutang puasa si mayit. Baik. Dalam masalah ini juga para ulama berselisih. Apakah yang dimaksud dengan wali di sini ahli waris, ataukah naam karib kerabat secara umum, ya, ataukah yang lainnya. Baik. As-sahih dalam masalah ini adalah umum. Boleh bagi semua karib kerabatnya. Nah, artinya bukan khusus ahli waris, ya, atau anak-anaknya, ya, tetapi umum semua karib kerabatnya boleh membayarkan hutang qadha puasanya. Kemudian, apakah selain wali yang membayarkan hutang qadha puasanya, nah, sah puasanya atau tidak selain wali? Atau dalam kata lain, bolehkah selain wali, selain karib kerabat, gak ada hubungan karib kerabat sedikit pun, mungkin hanya teman atau tetangga, apakah dia boleh naam menggantikan wali tadi, menggantikan posisi wali, wali mayit, ataukah membayarkan hutang qadha puasa ini khusus untuk mayit, wali mayit saja, khusus karib kerabat saja. Juga dalam masalah ini para ulama berselisih. Dan yang sahih dalam masalah ini adalah membayarkan qadha puasa wajib, bukan khusus untuk wali saja. Nah, artinya ketika wali mewakilkan kepada orang asing, yang bukan kerabatnya, mungkin hanya teman atau hanya tetangga, maka puasanya sah. Puasanya sah. Misalkan tetangganya pengen berbuat baik, si fulan dulu baik sekali ketika masih hidup, kemudian dia tahu memiliki hutang qadha puasa. Maka boleh, walaupun dia bukan wali mayit, boleh walaupun dia orang asing, bukan kerabatnya, untuk membayarkan qadha puasanya, qadha puasa wajib si mayit tersebut. Hal ini dikiaskan dengan hutang. Ketika kita punya hutang, boleh gak orang lain bayar hutang kita kemudian lunas, ataukah kita yang harus bayar hutang dengan uang kita? Kalau bukan dengan uang kita, gak sah. Boleh gak? Boleh. Boleh. Baik. Antum lagi makan misalkan. Makan enak, habis mungkin 500 ribu kalau dihitung. Di rumah makan. Habis makan kekenyangan, ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampai pengunjung yang lain udah enggak ada. Pas mau bayar, ternyata petugas mengatakan sudah ada yang bayar. Sah gak kira-kira? Hah? Sah. Sah. Walaupun kita gak tahu siapa dia, sudah ada yang bayar, udah, lunas, sah. Dikiaskan kepada hutang. Demikian pula hutang puasa boleh, walaupun selain wali. Kemudian wali yang dimaksud tadi, atau kerabat, atau ahli waris si mayit tadi, apakah membayarkan hutang puasa qadha Ramadan tadi hukumnya wajib bagi wali? Wajib bagi wali atau kerabat mayit? Ataukah naam hanya sesuatu yang disyariatkan? Mafhum ya? Misalkan orang tua kita punya hutang puasa qadha Ramadan. Sebenarnya dia sudah bisa mengqadha Ramadan, tapi menunda-nunda sampai meninggal dunia, ya, dalam keadaan belum mengqadha puasa Ramadannya. Kemudian kita sebagai anak, kalau kita enggak mempuasakan atau membayarkan qadha Ramadan orang tua kita, berdosakah kita? Ini maksudnya. Ya. Apakah hukumnya wajib bagi wali tersebut atau kerabat tersebut, ataukah naam tidak wajib? Jumhur para ulama ini menunjukkan adanya khilaf ya. Nah, ini menunjukkan adanya khilaf. Jumhur para ulama mereka berpendapat perintah dalam hadis, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa, ya, hutang puasa wajib, maka walinya membayarkan hutang puasa wajib si mayit. Perintah dalam hadis ini, ya, nah, bukan bermakna wajib, nah, akan tetapi bermakna istihbab atau anjuran, nah, bukan bermakna wajib. Ya. Ini kan perintah, nah, hukum asal perintah adalah wajib, kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah lain yang memalingkan dari wajib kepada hukum yang lain. Kemudian sekarang apa yang memalingkan hukum wajib membayar qadha hutang, membayar hutang qadha Ramadan mayit, nah, menjadi hukum sunnah atau istihbab, ya. Taib, apa yang memalingkan? Ia memalingkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, seorang yang berdosa dia tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ayat inilah yang memalingkan dari hukum perintah wajib tadi menjadi istihbab. Nah, sehingga hukum wali atau kerabat mayit membayarkan hutang qadha puasa wajib mayit, ya, hukumnya adalah mustahab, nah, sunnah, ya, masyru', disyariatkan, nah, bukan bermakna wajib. Yang demikian kalau kita katakan wajib, ya, nah, karib kerabat atau ahli waris wajib membayar hutang qadha puasa wajib mayit, ya, maka konsekuensinya berarti seseorang akan memikul beban dosa orang lain, dan ini menyelisih Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang itu tidak naam memikul beban dosa orang lain. Orang lain yang berdosa kok kita yang disiksa misalkan. Nah, orang lain yang zina misalkan, atau yang lainnya lah dari berbagai macam perbuatan dosa atau meninggalkan kewajiban. Orang lain yang gak sholat kok kita yang dapat siksa misalkan. Ya dia yang enggak sholat itu yang akan disiksa. Baik, wala taziru waziratu wizra ukhra. Demikian pula orang yang memiliki hutang puasa tadi. Dia menunda-nunda sampai meninggal dunia. Nah, maka sebagai kebaikan bagi ahli waris, karib kerabat atau keluarga, hendaknya dia membayarkan qadha puasa wajib si mayit tersebut. Jika dia masih sayang sama si mayit, jika dia ingin berbuat baik kepada si mayit agar si mayit ini tidak memikul beban dosa, karena sebab tadi telah menunda-nunda. Mestinya dia sudah bisa mengqadha tetapi nyantai, akhirnya meninggal dunia sebelum bisa mengqadha. Baik. Mafhum ya? Yang terakhir, bolehkah seorang yang memiliki qadha puasa Ramadan 20 hari misalkan? Utang puasa qadha Ramadan 20 hari. Kemudian dia sempat memiliki kesehatan sebulan bahkan dua bulan lebih tetapi belum mengqadha, masih menunda-nunda, kemudian meninggal dunia. Sehingga dia memiliki hutang qadha puasa Ramadan. Bolehkah karib kerabat ia membayarkan hutang qadha puasa Ramadan si mayit ini 20 orang kerabat langsung puasa dalam satu hari selesai, ataukah puasanya harus hari per hari sampai 20 hari? Baik, mafhum ya masalahnya? Baik, juga para ulama berselisih dalam masalah ini. Yang sahih boleh 20 kerabat tadi membayar hutang qadha puasa si mayit selama 20 hari dalam sehari selesai. Clear sehari 20 orang. Baik. Kalau 10 orang berarti 2 hari. Clear. Kecuali kalau puasa wajib yang harus ditunaikan tersebut adalah puasa yang mensyaratkan adanya tatabu'. Puasa yang mensyaratkan adanya tatabu', berurutan, kontinu, terus-menerus. Seperti kafaratul mujami fi nahari Ramadan. Orang yang wajib membayar kafarah karena telah melakukan jima di siang Ramadan. Apa kafarahnya? Di antaranya, ketika enggak bisa membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut di sini harus berturut-turut, enggak boleh terputus. Terputus sehari, ulang dari awal. Walaupun sudah 25 hari, tinggal 5 hari lagi. Terputus, tergoda dengan makanan enak misalkan, terputus. Ulang dari awal. Kalau puasa yang disyaratkan padanya tatabu', berurutan, maka wajib untuk berurutan. Enggak boleh 60 orang untuk 60 hari puasa, sekali dalam sehari enggak boleh. Kenapa? Karena kafarah. Mujami fi nahar Ramadan, orang jima di siang Ramadan harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Disyaratkan padanya tatabu' berturut-turut. Adapun yang tidak disyaratkan berturut-turut, maka boleh tadi langsung 20 orang puasa dalam sehari langsung clear. Seperti puasa qadha Ramadan, membayar hutang qadha Ramadan. Qadha Ramadan enggak harus berturut-turut, boleh diselang-seling. Sehingga boleh tadi langsung sekian orang langsung selesai dalam satu hari. Tapi puasa yang harus padanya berturut-turut, maka harus berturut-turut. Misalkan dia punya kerabat 60 orang ya, tinggal diatur saja. Sekarang kamu, ya, besok si Fulan, besok si Alan, ya, nah, selama 60 hari atau 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa yang wajib berturut-turut tadi, ya, seperti puasa kafarah, jima di siang Ramadan. Apakah haid itu memutus tatabuk berturut-turut? Perempuan mesti setiap bulan kena haid ya. Nah, terus bagaimana puasa berturut-turutnya? Nah, haid dan nifas itu tidak memutus puasa berturut-turut tadi. Jadi wanita yang wajib puasa berturut-turut 2 bulan tadi, ketika dia kena haid, dia enggak puasa. Ketika suci, langsung lanjut. Gak usah ngulang dari awal. Nah, tidak usah ngulang dari awal. Lanjut. Nah, sampai selesai 2 bulan berturut-turut. Demikian pula safar. Ya, safar yang mubah. Ya, atau pas safar yang sunnah. Bahkan safar yang wajib. Ya, itu juga tidak memutus berturut-turut. Nah. Baik. Tidak memutus berturut-turut. Namun ketika dia selesai dari safarnya ya, langsung dia melanjutkan puasa berturut-turut tersebut. Nah. Langsung melanjutkan puasa berturut-turut tersebut. Demikian pula orang yang sakit. Baru sebulan puasa, sakit. Mestinya dia 2 bulan berturut-turut puasa. Baru sebulan sakit. Apakah ketika dia sembuh mengulang dari awal? La. Nah, udzur sakit juga merupakan udzur yang tidak memutus at-tatabu', nah, berturut-turutnya puasa tersebut. Nah. Namun yang safar tadi ya, yang safar tadi adalah safar yang tujuannya bukan hilah, bukan alasan karena pengen berbuka, ya, sehingga dia cari alasan, dan dia berpendapat seperti itu bahwasanya safar tidak memutus tatabu sehingga dia berhilah, beralasan karena pengen sesuatu, pengen terputus puasanya, tetapi tidak terhitung terputus sehingga dia harus safar. Yang seperti yang awalnya tidak ada keperluan safar. Kalau yang safar seperti ini maka ini dengan niatan seperti ini maka yaqta'ut tatabu, maka memutus tatabu. Nah. Maka ini memutus tatabu. Namun safar yang dia mengharuskan untuk safar, nah, walaupun safarnya mungkin hanya untuk berdagang, kalau dia nggak berdagang maka penghasilan akan berkurang misalkan, ya, karena dagang adalah penghasilannya misalkan, atau safar ibadah, umroh dan yang lainnya, dan safar-safar yang lainnya. Jika dia membutuhkan safar, ya, maka safar tersebut tidak memutus tatabu. Tidak memutus tatabu. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui. Nah, jika dia sedang berpuasa 2 bulan berturut-turut kemudian hamil atau menyusui, ya, maka hamil dan menyusui tidak memutus tatabu, tidak memutus berturut-turut puasa. Dengan syarat selesai dia dari hajatnya, ya, dia langsung melanjutkan puasanya. Langsung melanjutkan puasanya. Demikian pula uzur gila. Ya. Baru berapa hari puasa gila. Apakah gila ini memutus tatabu? Ya. Nah, al-jawab la. Yaqta at-tatabu, tidak memutus tatabu. Nah, gila, pingsan dan yang semisalnya ini tidak memutus tatabu. Ketika dia sadar langsung nyambung. Ya, langsung nyambung puasa 2 bulan berturut-turut. Nah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.